ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sederet-sederet, saudara-saudaraku, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged ngelempak, kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini di dalam rangka ngelajengaken pengajian rutin kita pada hari Sabtu malam Ahad bertemakan hikmah-hikmah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, nyuwun ngapunten saderengipun. Ini tidak bisa membagikan fotokopi karena tadi ada kendala saat mau menggandakannya, ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini wonten ing dalu punika kita badhe membahas hikmah dari Surat Al-Baqarah ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitab." Banyak kathah tiang-tiang ahlul kitab, nggih, tiang Yahudi, tiang-tiang Nasara niku kathah. Nggih. Banyak wadaniku berkeinginan, mempunyai keinginan, tiang Yahudi niku gadah keinginan, lau yarudunakum mimba diimanikum, supados mengembalikan kita tiang-tiang ingkang beriman, kufaro, menjadi orang kafir seperti mereka. Ya, dados tiang Yahudi niku kathah pengin kita tiang Islam niku nggih dados tiang kafir, tiang Yahudi, tiang Nasara niku berkeinginan kita tiang Islam saged dados tiang kafir, tiang Nasara. Hasadan amargi napa? Rasa iri, dengki, hasad. Nggih, hasad niku raos iri dengki min indi angfusihim saking lebetipun manah mereka mimba di mata bayyana lahumul haq sesudah jelas datang penjelasan kebenaran. Ya, ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an wonten ing surat Al-Baqarah ayat 109. Bilih salah satu sebab kesesatan tiang-tiang Yahudi, salah satu sebab kesesatan tiang-tiang Nasara niku hasad, raos iri, dengki, hasadan. Niku raos rasa iri, dengki terhadap tiang-tiang mukmin, tiang-tiang ingkang beriman. Ya, maka kita sebagai orang yang beriman, tiang mukmin, kedah nebi, kita harus menjauhi nopo sifat hasad, sifat iri, dengki. Amargi niki sifat ingkang boten sae. Sifatipun tiang Yahudi, tiang Nasoro, tiang Islam, ampun ngantos nggadahi sifat hasad, sifat iri, dengki kepada sesama umat Islam. Ya, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu menjauhi sifat hasad atau nebi sifat iri, dengki kepada sesama sederek-sederek tiang-tiang ingkang beriman. Ya, yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, apa arti hasad, iri, dengki di dalam agami Islam niku artosipun nopo? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu Fatawa, bahwa iri, dengki atau hasad niku artosipun karohiyatun ni'mah alal mahsudi. Ya, yang artinya raos boten remen, perasaan tidak senang jika ada kebaikan, kesainan dumateng tiang sanes. Nggih, niki arti hasad. Jadi ampun ngantos, jangan sampai hati kita, manah kawula panjenengan sami niki enten raos hasad, ada perasaan iri dengki kepada sederek-sederek kita. Iri dengki niku napa to? Wau. Karohiyah, boten remen, tidak suka, boten seneng menawi tiang sanes niku angsal kesainan. Gini ki berarti hasad, iri dengki menawi enten tonggoni, menawi enten rencangi angsal rejeki, menawi enten tiang sanes angsal kesainan, manah kawula panjenengan sami kok mboten remen, manah kita kok malah mboten seneng, niku berarti ada rasa hasad, rasa iri dengki yang harus kita bersihkan, kita tebi, kita jauhi. Ya, tidak boleh. Ini amargi sifat yang jelek, yang tercela di dalam agami kita, agami Islam. Sifat hasad niku dilarang, terlarang di dalam agami Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wonten ing salah setunggalipun hadis ingkang sahih, la tahasadu, jangan sampai kalian itu saling berhasad. Ampun ngantos ada perasaan iri dengki dumateng sesama sederek kita tiang Islam. Nggih, kancane naik pangkat, nggih, kancane tambah rejeki. Maka kita seharusnya ingkang leres nopo, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kedahipun ikut bahagia, kita ikut senang karena kebahagiaan orang lain. Menawi sederek kita nembe bahagia, nembe seneng, kedahipun kita nggih nderek bingah, kita harus ikut merasa bahagia, merasa senang. Ampun ngantos kok malah sederekipun seneng, kita malah sedih, kita malah benci, kita malah sedih. Itu berarti ada hasad yang harus kita jauhi. Ya, tadi ini dilarang ya. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu. Ya, sebagai seorang mukmin kita harus ikut senang, ikut bahagia menawi sederek kita dalam keadaan mendapatkan kenikmatan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nggih, ingkang artosipun mboten bener iman kawula panjenengan sami. Nggih niki. Mboten leres, dereng leres, dereng bener, dereng bener iman kawula panjenengan sami. Ngantos sampai kapan? Sampai kapan iman kita benar, bapak-bapak, ibu-ibu? Ngantos kita merasa hatta tuhibbu, sampai kita merasa senang, ma yuhib ma hatta tuhibba li akhihi, sampai merasa senang terhadap saudaranya, sederekipun, ma yuhibbu li nafsihi, ingkang nyenengaken piyambakipun. Nggih, kalau kita seneng angsal rejeki, maka kita juga harus merasa senang orang lain mendapatkan rejeki. Kalau kita merasa senang, misalnya kita mendapatkan prestasi, kita mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus merasa senang orang lain juga mendapatkan kebahagiaan. Niki tanda nopo? Tondo kesempurnaan iman. Nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wau ngendika la yu'minu ahadukum. Dereng leres iman kita. Ngantos kapan? Sampai kita niku mencintai orang lain, neresnani dumateng tiyang sanes seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya, kalau kita ingin senang, bahagia, maka juga kita harus menyenangkan atau merasa bahagia dengan kebahagiaan tiang sanes. Ya, ini anjuran di dalam agama Islam, kita harus hidup saling bersaudara, saling mencintai dan saling menyayangi, menghindari sifat hasad, sifat iri dengki kepada sesama umat Islam. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat iri dengki ini memang susah ya. Kadang-kadang ada wonten ing manah kita. Nggih, terkadang niku pasti atau nggih, bahkan terkadang nggih ada di dalam hati kita, tetapi kita harus berusaha nopo menyembunyikan atau menghindari, menjauhkan. Kadang-kadang kalau ada orang lain dapat kebahagiaan, mungkin hati kita merasa sedih, niku kadang-kadang enten. Kita harus berusaha menjauhinya. Bagaimana caranya? Bagaimana cara agar kita terjauh dari sifat hasad, sifat iri dengki yang dilarang dalam agama Islam? Ya, cara yang pertama atau ya kiat yang pertama adalah bahwa kita harus memahami semua kejadian, semua peristiwa yang ada di muka bumi ini merupakan takdir, keputusanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, semua kejadian, peristiwa, nggih, enten napa mawon, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berpangkat, ada yang tidak berpangkat, ada yang berprestasi dan ada yang tidak, semua ini merupakan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Allah ngemutaken segala sesuatu peristiwa yang ada di langit dan di bumi itu merupakan takdir keputusan nipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita merasa tidak senang, itu berarti kalau kita merasa tidak senang dengan keputusan Allah, Allah memberikan nikmat kebahagiaan kepada orang lain, berarti seakan-akan kita itu protes, seakan-akan kita itu tidak menerima takdiripun Allah, keputusanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa segala takdir dan keputusan Allah itu yang terbaik. Ya, segala takdir Allah itu yang terbaik, ingkang paling sae. Kalau kita merasa tidak senang atas kebahagiaan orang lain, berarti seakan-akan kita itu menentang takdir Allah. Dan kalau kita menentang takdir Allah itu berdosa, dan kita akan sengsara. Ya, kita akan sengsara sendiri. Bukan semakin senang, semakin bahagia, kita akan semakin sedih dan sengsara kalau menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak menyadari semuanya itu takdir Allah yang terbaik. Apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik. Apa yang Allah berikan kepada orang lain itu pasti yang terbaik. Semua harus kita terima dengan lapang dada. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita terhindar dari sifat hasad adalah qanaah. Kita harus mempunyai sifat qanaah. Qanaah niku artosipun nerimo. Sifat nerimo, menerima rezeki, pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita tampi, kita terima dengan sabar dan syukur. Menawi Allah memberikan kathah rezeki ingkang kathah, kenikmatan, kebahagiaan, kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah paring kita rejeki ingkang sekedik, kita tampi, kita terima dengan sabar. Ya, kita harus kona'ah. Sifat nerimo itu sifat yang sangat baik. Sabar dan syukur. Ya, sifat sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan kata kebaikan rezeki ingkang kathah, bersyukur. Menawi Allah paring rezeki ingkang sekedhik, sabar, semua diterima dengan baik. Ya, ini yang kedua. Ya, harus mempunyai sifat qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ngemutaken dumateng kawula panjenengan sami, laisal ghina'u bikathrotil ard walakinnal ghina ghinaul qalbi. Ingkang artosipun, kekayaan, tiang ingkang sugih, orang kaya itu bukan orang yang banyak punya harta, punya apa saja. Ya, bukan orang kaya yang mempunyai banyak barang-barang, fasilitas. Akan tetapi tiang ingkang sugih, tiang ingkang kaya niku sinten, bapak-bapak, ibu-ibu, sejatosipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal walakinnal ghina ghinaul qalbi. Tiang ingkang sugih niku tiang ingkang kaya hati, qanaah. Tiang yang hatinya itu lapang, selalu menerima, selalu bersabar, lapang dada terhadap apa yang Allah berikan. Niki orang yang kaya. Ya. Bukan orang yang banyak harta, tapi orang yang hatinya itu selalu menerima. Kalau Allah berikan rezeki yang banyak, dia bersyukur, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, dia bahagia, merasa senang dengan rezeki yang banyak. Ini dia kaya, tidak merasa kurang, dia merasa cukup apa yang Allah berikan. Kemudian besok Allah memberikan rezeki yang sedikit, dia sabar. Dia tidak merasa kurang, apa yang Allah berikan cukup. Ini kekayaan hati. Berbeda dengan orang, ya kadang hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya juga banyak, ya, tapi dia merasa kurang, merasa sempit, merasa selalu dirinya itu ada tuntutan, selalu kekurangan. Ini berarti dia miskin. Walaupun dia punya banyak harta, tapi selalu kurang dan kurang dan kurang. Berarti kan dia orang miskin, kurang. Ya, merasa kurang. Jadi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Merasa selalu Allah berikan kecukupan. Ya, ini yang kedua yang harus kita miliki. Kita berusaha mempunyai sifat qanaah, menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang lain, kita juga merasa senang, derek bingah. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan doa kepada orang lain. Ya, jadi kalau orang lain mendapatkan kenikmatan, tiang sanes mendapatkan prestasi, tiang sanes mendapatkan kebahagiaan, itu bagaimana sikap kita? Kita dongaaken, kita doakan kebaikan. Amargi nopo? Menawi enten tiang sanes mendapatkan kesainan, kebahagiaan, kenikmatan, kemudian kita derek senang, kita ikut mendoakan, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang sama orang lain itu kepada kita kalau kita mendoakannya. Ya, jadi ini kalau kita pengin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, maka kita mendoakan kebaikan. Nggih, derek bingah, mugi-mugi rezekinya berkah. Nggih, kita mendoakan kebaikan, maka kenikmatan itu akan Allah berikan kepada kita. Kalau kita malah membenci, kita malah iri, kita malah dengki, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan, malah kita akan merasa sedih, kita akan merasa tertekan jiwa kita, ya, tidak mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita doakan, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a li akhihi fi dhahril ghaib," barang siapa sinten tiyang ingkang ndongaaken dumateng tiyang sanes, nggih, dalam keadaan ghaib. Ghaib niku tebih, tidak diketahui oleh orang lain, nggih, maka malaikat akan berkata, "Walaka mithluk," engkau akan mendapatkan kenikmatan yang sama. Nggih, kalau kita mendoakan tuh dumateng tiang sanes kesainan, mengke malaikat niku nggih ndongaaken dumateng kita, mugi-mugi Allah memberikan kebahagiaan, kenikmatan yang sama untukmu. Nggih, untuk kita. Ya, akan diberikan kebahagiaan dan kenikmatan yang sama. Didongaaken malaikat, dan donganipun malaikat niku kabul. Donganipun malaikat itu adalah didengar Allah dan pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amargi malaikat niku adalah makhluk-makhlukipun Allah ingkang dekat, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Maka doa malaikat itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supados kita selalu hidup senang, hidup bahagia, dan juga merasa senang dan bahagia dengan kebahagiaan orang lain, terjauhkan dari sifat hasad, sifat iri, dengki yang akan membuat dosa bagi kita, akan membuat hidup kita tertekan, akan membuat hidup kita sedih, maka kita harus berusaha menjauhi ya sifat hasad tadi dan berusaha untuk mendoakan kebaikan kepada orang lain, sifat bersyukur kepada Allah, qanaah, dan juga melihat kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada kita, dan banyak melihat kepada orang yang di bawah. Nggih, ampun ngantos melihat yang di atas terus. Nggih, sesekali kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Kita datang ke panti asuhan, anak-anak yatim, anak-anak yang tidak punya bapak ibu, ya. Kita sesekali melihat ke panti jompo, nggih, bapak-bapak simbah-simbah, alhamdulillah tesih gadah griya, tesih enten putra-putrinipun ingkang merawat panti-panti jompo, kathah tiang-tiang sepuh yang mungkin dibuang oleh anaknya, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak ada yang merawat. Nggih, kita alhamdulillah masih diberikan nikmat agama Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Nopo, nggih, banyak orang yang sakit, yang cacat, kita sehat. Kalau kita punya motor, banyak orang lain yang pincang, yang tidak bisa berjalan. Ya, kita melihat orang-orang yang di bawah kita. Kita punya rumah sederhana, kathah tiang sanes yang sulit mencari kontrakan, tidak punya rumah, nggih, kesana kemari mencari kontrakan. Kita alhamdulillah masih punya rumah, walaupun sederhana, walaupun kecil, walaupun biasa, tapi kita masih banyak diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Unduru ila man huwa asfala minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, melihatlah orang-orang yang di bawah kita. Kita banyak melihat orang-orang yang berada di bawah kita, itu akan lebih mendorong kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap qanaah, dan terjauhkan dari sifat hasad, iri, dan dengki. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 109, menjauhi sifat hasad, sifat iri dengki, agar hidup kita bahagia. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged bermanfaat. Nyuwun pangapunten menawi enten lepat kelentunipun kawula cekapi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.